بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik, tipikal khairul ummah bukan hanya sekedar dia menunaikan salat dengan baik, bisa berbagi dengan sesamanya, infak itu berbagi. Berbagi. Kalau generasi sudah bisa berbagi, saya punya roti, teman saya belum makan, saya bagi dua, itu infak. Saya punya pakaian, teman saya kedinginan, saya bagi, itu infak. Tidak harus dengan uang. Ya, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, benda-benda materi, itu infak. Kalau di kita sudah ditemukan tempat untuk berbagi, saling memperhatikan, yang baik-baik, maka demi Allah saya katakan, itu sifat kedua yang menunjukkan perjalanan ke khairul ummah. Tiga, interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Quran itu dibagi tiga bagian. Satu, ada yang disebut dengan qiraah. Qiraah. Qiraah, sekedar membaca. Sekedar membaca. Ilmunya disebut dengan tajwid. Dua, ada yang disebut tilawah. Tilawah. Ilmunya disebut dengan tafsir. Tafsir. Kalau tilawah itu beda dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar baca, ini makna umumnya. Kalau tilawah, membaca dengan pemahaman. Memahami maknanya. Kemudian setelah itu diterjemahkan dalam aktualisasi kehidupan. Diamalkan. Dibaca, pahami, amalkan. Itu tilawah namanya. Pelan-pelan ya. Saya akan berikan rahasia besar pada Anda. Dan saya berikan hanya hari ini saja. Tiga, disebut dengan tahfidz. Mulai menghafalkan. Di satu, baca, qiraah. Dua, pahami dan amalkan, tilawah. Tiga, hafalkan supaya hafalan itu jadi pedoman dalam kehidupan. Disebut dengan tahfidz. Sebab kalau Anda belum hafal, Anda kan tidak mudah membawa mushaf kemanapun. Ada yang rapat bawa mushaf, ke kantor bawa mushaf, olahraga bawa mushaf, ibu-ibu masak bawa mushaf. Kan tidak semua tempat bawa mushaf kan? Tapi kalau Anda sudah hadirkan Qur'annya dalam jiwa Anda, maka kemanapun akan jadi pedoman dalam kehidupan Anda. Dan disebut oleh Quran 4 kali lebih istimewa dibandingkan dengan pembaca. Jadi kalau orang sudah hafal Quran, itu kemuliaannya dalam Quran diisyaratkan 4 kali lebih mulia dibandingkan dengan para pembaca. Bahkan ayatnya disebutkan 4 kali di satu surah. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Nah, sekarang lihat baik-baik. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Bismillah. Nah, pertama, qiraah. Qiraah, dan ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan turunan kata qiraah. Kata perintahnya iqra. Iqra dari kata qiraah, baca. Iqra. Baca. Tapi ingat baik-baik ya, fokus baik-baik. Khairul ummah akan dekat dengan Al-Qur'an. Kalau Anda sudah jadi ahli Quran, semakin dekat kita jangkau sifat khairul ummah itu. Pertama, qiraah, baca. Anda mesti paham bahwa membaca yang dimaksudkan dengan qiraah itu adalah wasilah untuk mengantarkan pada pemahaman. Bukan sekedar memperbanyak bacaan. Karena umumnya orang diminta baca itu untuk mengetahui isinya. Diminta untuk mengetahui isinya. Anda baca Quran supaya apa? Supaya tahu isinya. Anda baca referensi supaya apa? Supaya paham isinya. Jadi gak ada orang baca itu untuk tidak mengetahui isinya. Pasti dia pengen tahu apa itu. Apa isi Quran sekarang? Baca nih, baca. Kenapa diminta baca? Supaya tahu isinya. Jadi ketika Allah menurunkan kalimat pertama pada Nabi, Iqra, baca, baca, baca. Itu artinya isyarat wasilah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka gerbang. Gerbang kemuliaan. Gerbang pengetahuan. Gerbang wawasan. Dan gerbang pemahaman. Ini poinnya. Hanya karena Al-Quran itu mu'jizat, Al-Quran itu punya nilai ibadah, maka sifat bacaan Al-Quran beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Contoh, baca Al-Quran satu huruf yang ada pahala. Baca yang lain tidak ada pahalanya. Silahkan, Al-Quran sekian huruf gak ada pahalanya. Al-Quran satu huruf ada pahalanya. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran dapat 10 kebaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Kali 10 berapa? 190. Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran yang dibaca dapat 190 kebaikan pahala. Saya kasih rumus cepat ya. Kalau Anda merasa banyak dosa, ingin cepat dapat banyak pahala, cari amalan-amalan yang sekali diamalkan pahalanya mengalir begitu deras. Ya, ayo yang cerdas, cari amalan yang pahalanya melimpah. Salah satunya baca Al-Quran. Satu huruf 10. Dan kalau sudah baca Quran, hampir enggak ada yang baca satu huruf. Saya katakan pada Anda, hampir tidak ada orang baca Quran cuma sehuruf. Nun. 10. Sudah dulu. Oh, lumayan. Enggak ada. Pasti dia baca banyak tuh. Ayo coba, siapa yang enggak punya dosa boleh angkat tangan. Yang enggak punya dosa. Umar? Punya. Dosanya sedikit? Banyak? Tuh kan, saking banyak yang enggak bisa ngangkat. Kalau Anda merasa banyak dosa, cita-cita masuk surga, maka cari amalan-amalan yang ketika Anda kerjakan pahalanya melimpah. Ringan tapi pahala banyak. Salah satunya, baca Al-Quran. Ini dia. Baca, ada pahala. Dua, ingat tadi? Ingat, kalau orang membaca, umumnya ingin apa? Ingin tahu isinya. Karena Quran itu mukjizat, Quran punya perbedaan dengan buku yang lainnya. Dalam tanda petik. Karena Quran bukan buku. Lihat. Ada kitab yang dianggap suci, silakan cari di muka bumi ini. Tapi enggak punya sifat seperti Quran. Perhatikan baik-baik. Kalau saya simpan di depan Anda buku berbahasa Cina, berbahasa Jepang, berbahasa Rusia, dibaca enggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran lain. Quran lain. Apakah setiap orang baca Quran pasti ngerti isinya? Tidak, belum tentu. Enggak ngerti, masih mau dibaca. Cuman Quran. Silakan cek kitab lain. Enggak ada. Quran ada yang gak ngerti, masih mau baca. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti ini. Cuman Quran. Tapi tetap yang dituntut dari bacaan itu bukan bacaannya, tapi paham isinya. Cuma karena Quran ini mukjizat, dia bisa dibaca, walaupun yang baca belum tentu ngerti isinya. Amma yatasa'anun anin naba'il azim. Masya Allah, akhi, bagus benar bacaannya. Ngerti gak? Enggak. Masya Allah. Quran. Terus kalau gak ngerti kenapa? Cari pahala. Masya Allah. Quran. Hebatnya, tidak pernah menjadikan orang bosan membacanya. Anda baca buku lain, dan kitab yang dianggap suci, baca. Demi Allah saya katakan, bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran paling minimal dibaca 17 kali dalam sehari. Paling minimal. Jadi kalau Anda tidak membaca Al-Quran 17 kali dalam sehari, berarti ada yang kurang dalam kehidupan Anda. Silakan cek. Dalam sholat Anda baca Al-Fatihah tidak? Al-Fatihah Al-Quran bukan? Berapa kali Anda baca Al-Fatihah dalam sehari? 17 kali dalam sehari. Subuh 2 kali baca. Duhur 4 kali baca. Asar 4 kali baca. Maghrib 3 kali baca. Isya 4 kali baca. 17 kali baca. Pertanyaannya tunjukkan pada saya. Pernahkah ada orang mengeluh baca Al-Fatihah? Silakan cek. Ustaz, pusing saya. Kenapa baca Al-Fatihah? Gak ada. Justru ketika dia pusing malah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa Pak? Pusing. Kok baca itu? Al-Fatihah. Syifa. Luar biasa. Hebat. Dibaca 17 kali. Tadi sehari. Gak ada yang pusing. Gak ada yang bosan. Tunjukkan pada saya. Kitab mana di buka bumi yang dibaca 17 kali dalam sehari dan tidak melahirkan bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti ini. Mustahil. Nah, teman-teman sekalian, kembalikan. Tapi baca ini hanya pintu gerbang untuk mengantarkan pada pemahaman. Kalau Anda sudah bisa baca dengan baik, yang paling bagus itu pindahkan pada yang kedua. Jangan tetap bertahan di sini. Pahala ada, cuman sayang kalau enggak paham isinya. Karena Quran itu diturunkan bukan untuk sekedar dibaca, diamalkan isinya. Bagaimana cara mengamalkannya? Pahami, ketika memahami disebut dengan tilawah. Tilawah, pahami. Hei Anda yang telah membaca Qul Huwallahu Ahad, yang hafalannya sudah di dalam kepalanya, di otak atik juga hafal. Setelah Qul Huwallahu Ahad apa itu? Allahu Samad. Sebelum Lam Yalid Walam Yulad apa itu? Masya Allah. Hei Anda yang telah hafal Al-Ikhlas, hei yang telah hafal An-Nas, adakah Anda pernah memahami isinya? Coba lihat, ada orang mengatakan Qul Huwallahu Ahad, lisannya mengatakan hanya Allah yang Esa, Allah Tuhan yang Esa, Qul Huwallahu Ahad, tiba-tiba mengatakan semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti Anda tidak paham dengan Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Allahu Samad. Qul A'udzu birabbin nas. Qul A'udzu birabbil falaq. Berapa kali kita ulang-ulang? Apakah paham atau tidak? Berapa kali kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman sekalian, sudah saatnya orang yang sudah lancar baca Al-Quran, keluarkan oleh Anda ayat-ayat Quran untuk Anda pahami dalam kehidupan. Ketika dikeluarkan, disebutlah dengan tilawah. Inilah bacaan Nabi ketika mendapat isyarat dari Allah. Lihat. Iqra, iqra, iqra, iqra, iqra. Baca, baca, baca, baca. Setelah lancar tertanam Quran ada dalam jiwa Nabi, berubah kalimatnya. Diminta sholat bukan iqra lagi, utslu dari kata tilawah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Ketika diminta mengamalkan isi Al-Quran, amalkan petunjuk sholat. Ketika diminta mengamalkan, kalimatnya bukan iqra. Utslu dari kata tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab, bukan iqra lagi. Hei, baca keterangan dalam Al-Kitab. Pahami isinya. Jadi kalau mau sholat, baca dulu cara sholat. Pahami kenapa takbirnya mesti begini. Kenapa sejajar dengan bahu. Kenapa dibaca Allahu Akbar bukan yang lain. Kenapa saya baca Allahumma ba'id. Apa artinya Allahumma ba'id. Kenapa mereka bisa menangis, saya tidak. Kenapa mereka jadi baik, saya tidak. Orang sholat jadi baik. Kenapa saya orang sholat tidak baik. Barangkali kita gak paham isinya. Karena itu orang tua kita dari dulu selalu mengarahkan kita untuk paham misi ini. Silahkan cek. Jangan ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji kan dari kata mengkaji. Mengkaji, ngaji. Ngadaras, ngadaras, ngadaras, ngadaras. Dari kata darosa. Darosa itu belajar. Di tempatnya madrasah. Gurunya mudaris, pengajar. Mengajarkan isi kandungannya. Silahkan cek. Bukankah saat ada acara formal, ada yang baca Quran? Bacanya disebut qori dari kata qiraah. Kan ada yang menerjemahkan di sampingnya. Supaya Anda paham isinya. Siapa yang menerjemahkan di sampingnya? Sari tilawah. Cuma karena orang Indonesia suka ditambah. Sebetulnya tilawah saja gak pakai sari. Cuman mungkin pada saat itu yang menerjemahkan Bu Sari. Ya makanya jadi sari tilawah. Kalau Umar mungkin Umar tilawah. Kalau Adi, Adi tilawah. Cuman karena yang menerjemahkan Bu Sari jadi sari tilawah. Indonesia. Ya khairumah. Orang Arab bilang Sayyidah, kita bilang Siti gitu kan. Baik. Nah ini, nah, caranya begini caranya. Saya berikan cara terbaik, insya Allah, untuk menjadikan pengantar pada kebaikan. Ini caranya begini. Anda kalau mau tilawah Quran, tidak harus dari depan sampai belakang. Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda cukup keluarkan aktivitas Anda itu di bidang apa. Apa spesifikasi aktivitas Anda? Apa keseharian Anda? Jadi ada sifatnya yang semua mengerjakan, semua orang mengerjakan itu seperti ibadah ritual. Maaf ya, Anda sholat, yang lain juga sholat. Laki-laki sholat, perempuan sholat. Keluarkan semua cara sholat dalam Al-Quran. Ya, tapi kan ada yang sifatnya khusus. Misal, Anda pengusaha. Pengusaha pebisnis, kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis di Quran? Ayat-ayat bisnis. Keluarkan. Tilawahi ini. Lihat turunan dalam hadisnya. Lihat dalam sirahnya, siapa saja yang pernah mengamalkan ini dan sukses. Uthman sukses, Abdurrahman bin Auf sukses, Tamim Ad-Dari sukses. Ayatnya keluarkan. Anda belum paham, cari ustadz, spesialisasi di bidang bisnis. Cari ustadz. Teman-teman, kalau Anda tidak mulai, kapan lagi kita bisa wujudkan? Anda mesti raih itu, ayatnya sudah ada. Sekarang saya kasih tahu pada Anda ya. Yang meresearch banyak keterangan dan tips dalam Al-Quran, pedoman kehidupan, itu kebanyakan orang Yahudi sekarang. Yahudi research. Ini kata Quran, mereka yakin betul. Riset ini terapkan. Tapi nilai keislamannya dibuang, yang menguntungkan mereka ambil. Kita punya teori syariah dalam Quran, dipakai oleh mereka, diganti jadi ventura. Ya dikembangkan, tapi nilai-nilai dihilangkan karena dominasi sifatnya ingin menguasai, monopoli, ribanya dipertahankan. Terapkan dalam kehidupannya. Yang paling yakin dengan makanan, mereka riset, keluarkan makanan. Yang paling yakin dengan hadis akhir zaman, mereka. Bahkan pohon korkot ditanam sebanyak-banyaknya karena yakinnya. Dari cara makannya, cara belajarnya, cara beraktivitasnya, itu di research. Kenapa Anda gak mulai? Hei Anda para ayah, yang sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi ayah, pernahkah Anda mengeluarkan turunan ayat tentang ayah Qur'ani? Bagaimana caranya jadi ayah? Di suami yang baik? Hei para istri, yang ingin jadi istri soleha, pernah gak mengeluarkan kalimat di Qur'an? Cara-cara jadi istri yang soleha? Tapi kan nama saya sudah soleha Ustaz, nama Anda. Tapi caranya kan gak dikeluarkan. Kenapa banyak persoalan di rumah tangga tidak pernah tuntas? Sementara yang berumah tangga orang hebat. Kedudukan tinggi, harta banyak. Masalah yang sama dengan orang lain. Orang lain senyum sudah selesai, Anda masya Allah jungkir balik dan selesai-selesai. Barangkali bukan karena Anda kurang hebat, karena Anda gak pernah baca solusinya. Hei yang belum menikah, kenapa jadi keluarkan ayat-ayat pernikahan di Quran? Sampai bikin film ayat-ayat cinta, ada ayatnya keluarkan. Jangan filmnya cuma ditonton, ayatnya keluarkan. Oh, luar biasa. Banyak. Jadi kalau Anda keluarkan dari awal sampai akhir, Anda akan temukan. Demi Allah saya katakan, cuma di Quran ada bimbingan kehidupan dari mulai dalam kandungan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada semua. Nah, kenapa Anda enggak keluarkan secara spesifik? Hey, ini loh untuk para ilmuwan. Ini ayatnya. Ini ayat-ayat untuk para diplomat. Ada ayatnya. Ini ayat-ayat untuk para birokrat. Ini untuk dokter. Ada kedokteran dalam Quran? Dari mulai kandungan sampai ke mata sampai ke telinga, ada. Turunkan. Pertanyaan saya untuk para dokter mata. Anda yang seringkali operasi mata supaya melihat. Pertanyaan saya, kenapa orang bisa melihat, tapi kok dia gak bisa bedakan yang dilihat antara baik dengan benar? Banyak orang keluar masjid melihat sendal, tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain. Banyak orang telinganya sehat. Hei yang poli telinga, hei yang ahli THT, kenapa ada orang bisa mendengar, tapi kalau musik cepat dikejar, kalau adzan gak bisa ke masjid? Kenapa? Nah itu, Quran tuh lebih dalam. Dia jelaskan ini fungsinya, ini persoalannya. Ini kenapa, ini begini. Ada yang telinganya ketutup, Quran surat 6 ayat 25. Ada yang matanya terhalang, Quran surat kedua ayat ketujuh. Ada semua. Jadi kalau Anda gak mulai teman-teman sekalian, Anda ketinggalan. Orang dulu itu baca Quran, bukan cuma dibaca. Dia keluarkan jadi bimbingan dalam kehidupan. Ini kuncinya. Dan karena dia sudah memulai dengan sholat, makanya ketika baca Qurannya, hubungan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran dibawa dalam kehidupannya, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda dekat dengan direktur, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, mana yang susah menurut Allah? Ini poinnya. Tapi kan gak mungkin ke setiap tempat saya bawa mushaf. Bimbingan bisnis, mau transaksi bawa Quran. Masya Allah. Pak, kita akad sekarang ya. Sebentar Pak, saya buka ayat akad dulu. Lama. Mau nikah, begitu mau lamaran, baik lamaran akan dimulai. Sebentar Pak, saya buka petunjuk lamaran dalam Al-Quran. Lama. Paling gampang. Keluarkan ayatnya, tanamkan dalam jiwa kita. Yang ketiga disebut dengan tahfidz namanya. Tahfidz. Bahkan langsung ditawarkan oleh Allah. 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. Fahal mim muddakir, adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Apa tujuan menghafal Quran? Tujuan menghafal Quran itu bukan untuk diperlombakan saya hafal. Bukan untuk disampaikan saya ingat ini nomornya sekian, posisi sekian. Bukan. Walinya dzubillah. Tujuan menghafal Quran itu salah satunya adalah untuk menjadikan Al-Quran mudah membimbing kita dalam kehidupan. Misal, saya keluarkan dari ayat ujung kepala secara umum sampai ujung kaki. Anda hafal ayat mata, Quran surah 24, laki-laki ayat 30, perempuan 31. Jadi begitu Anda mau melihat, karena Anda hafal, ayatnya otomatis akan hadir menunjukkan bagaimana mata Anda harus berfungsi melihat. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, lihatlah yang baik-baik. Yang dilihat tidak baik, palingkan. Jadi begitu Anda melihat yang tidak baik, ayat itu hadir di mata Anda, memalingkan wajah Anda. Lisan Anda mau bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela. Begitu ada sesuatu berpotensi mencela, Anda palingkan. Karena ayat itu membimbing Anda. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan menggosipkan, jangan saling gibah. Begitu duduk-duduk ada potensi gibah, Anda palingkan. Anda enggak mau gibah. Kamu kenapa? Enggak, saya enggak mau gibah. Emang kenapa? Saya enggak mau seperti orang itu tuh. Kenapa orang itu? Tahu enggak, dia itu begini. Ah, sama aja gitu. Akan begitu. Jadi begitu ada kalimat layak tabba'dukum ba'da, karena dia terhubung dengan Allah, lari. Tangan, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Jadi begitu nanti ada kecurangan dalam pekerjaan Anda, Anda akan alihkan. Anda akan alihkan karena ayat itu hadir di tangan Anda. Tang kerja ngetik, Masya Allah. Ada memo, nolnya tambahkan satu, gak bisa gerak. Kenapa tangan kamu? Kenapa Parkinson? Tidak. Saya takut kepada Allah. Karena ayatnya hadir di tangannya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang curang. Ya udah enggak usah diketik, tanda tangan aja. Nih, tanda tangan. Ah, enggak mau, enggak bisa. Wailul lil mutaffifin, susah. Ah, udah nambah nih nolnya nih, jadi 100 miliar. Enggak bisa. Ya udah dah. 200 miliar. Istikharah dulu ya. Gua bisa. Jauh. Sampai ujung kaki. Semua. Ah, jadi kalau semua sudah bisa mengamalkan isi Al-Qur'an, maka Masya Allah luar biasa. Anda tidak akan pernah temukan di Indonesia ini mata Qur'ani, mata yang Qur'annya menunjukkan bagaimana dia memandang. Maka semua orang-orang Islam di Indonesia tidak akan pernah memandang yang buruk-buruk. Jadi kalau melihat saja tidak akan yang buruk, bagaimana bisa mengerjakannya? Lihat korupsi, tidak tertarik. Lihat pornografi, tidak tertarik. Lihat porno aksi, tidak tertarik. Jadi yang buruk-buruk hilang. Orang Indonesia mengamalkan Quran, lisannya berbicara yang baik-baik. Orang Indonesia mengamalkan Quran, tangannya gak akan pernah ada tangan korupsi. Gak ada tangan kolusi, gak ada tangan-tangan kotor. Orang Indonesia mengamalkan Quran, kakinya melangkah pada yang baik-baik. Di sekarang kita butuh teman-teman sekalian, keluarkan ayat Quran, jadikan pedoman dalam kehidupan. Dan yang paling gampang, ayo ciptakan generasi penghafal. Penghafal, penghafal, penghafal, hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah ada, demi Allah saya katakan, ini yang dua tadi, gak usah banyak dibahas. Kalau orang sudah menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan, amar ma'ruf pasti muncul dengan sendirinya. Silakan cek. Jadi kalau Qurannya sudah hadir, sholat sudah bagus, bisa berbagi, Quran sudah ada, maka otomatis ma'ruf ditegakkan, mungkar dihindari. Karena ketika seseorang akan berbuat mungkar, ada kemungkaran. Ada orang nyogok, Qurannya datang. Eis, tepis. Ada ayat panggilan ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilannya datang. Innama ya'muru masajid Allah, Quran ada, berangkat. Jadi otomatis kalau tiga yang ini Anda kerjakan, Qurannya hadir dalam jiwa kita, maka secara otomatis amar ma'ruf akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita kembangkan sesuai dengan konteks zaman kehidupan kita. Maka jadilah kita insya Allah khairul ummah yang dimaksudkan dalam Al-Quran tadi. Paham ya?